Nela Karisma. Selamat malam teman. Kita goyang bareng-bareng lagi. Yen wis pemain teh kopi. Yen wis tresno rasane koyo mimpi. Senajan tahanan tetep dilakoni. Mepet kowe wis adem rasane ngati. Jajar neng matenan, iyan pajene tepuk tangan sedikit dong buat kita semua dulu mana. Luar biasa domah.